de sayang. Winakan, winakan, winakan ku sayang. Sampai kode selangku nimba Tuhan daya bagi pokoknya kode niku di ramda wahada bingi di ramda wahada bingi di ramda wahada bingi hitam maamingan juga dukung bula ya kadabi kedukung niku khaya no,